Mitra Bisnis, ratusan orang mendatangi gedung KPK Jumat malam lalu menyatakan dukungannya terhadap KPK untuk terus mengusut kasus korupsi. Seperti kita simak pemberitaan media massa belakangan ini, KPK dikabarkan sedang berseteru dengan Polri terkait kasus korupsi simulator SIM. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, boleh diceritakan Pak kronologis kejadiannya seperti apa dan apa pandangan Bapak terhadap kejadian tersebut? Iya, aku itu pukul 8.30 itu diberitahu oleh Budi Setiarso dari Tempo bahwa mendengar akan ada pengepungan dan juga akan ada penangkapan terhadap seorang penyidik dari kasus Inspektur Jenderal Joko Susilo. Terus kemudian aku bergegas datang ke sana, ke KPK, terus bertemu dengan ada dua orang anak dari Kontras begitu, cuma ada wartawan. Tapi sekitar di ruang tunggunya itu sudah ada, aku hitung ada sekitar 16 orang dengan berbaju batik ya. Aku tanya kepada teman-teman, katanya itu yang memaksa akan menjemput Novel Baswedan, penyidik Dr. Irjen Joko Susilo, dan mereka sangat arogan menguasai ruang tunggu tersebut. Terus kemudian aku bertanya, di mana Samad? Samad katanya baru pulang, diberitahu baru pulang dari Makassar, belum datang. Kemudian Bambang katanya di mana? Bang Wijoyanto katanya baru dari Samarinda, juga belum sampai. Dan diberitahu juga bahwa di sekitar KPK ini sudah dikepung oleh ratusan polisi. Wah, aku bilang situasinya gawat ya. Terus kemudian aku coba kontak kawan-kawan ya. Kemudian berdatanganlah satu persatu seperti Usman dan yang lain-lain begitu. Terus kemudian akhirnya kita ngambil keputusan, ya udah kita bikin aja seruan nasional melalui BBM, Twitter gitu ya, Facebook segala macam untuk menghimbau teman-teman untuk datang ke KPK. Sekitar 2 atau 3 jam alhamdulillah itu datang sekitar 200-300an teman gitu. Yang kita ngambil keputusan bahwa kalau sampai mereka memaksa untuk membawa, menyerbu gitulah ya, atau kemudian membawa saudara Novel Baswedan, kita akan bertahan dan bentrok pun kita pikirkan gitu, bahwa kalau bentrok ya bentrok aja begitu ya. Ini kan berarti masyarakat sipil melawan polisi begitu yang arogan dan sewenang-wenang gitu. Kemudian jam 9-an aku ada Samad, kemudian aku bicara dengan aku, kemudian ada Profesor Saldi Isra, ada Anies Baswedan datang, ada Ganjar, itu ada dosen di UI, kita lalu bicara mencari tahu persoalannya. Terus kemudian kita kemudian diberitahu juga ada Bambang kemudian datang. Bambang memberitahu bahwa ini saudara Novel ini memang mau dicokok, diambil oleh mereka. Posisinya Novel ini adalah ketua satuan tugas untuk memeriksa Inspektur Jenderal Joko Susilo dalam kasus Korlantas. Dipermasalahkan adalah soal katanya ada kasus penganiayaan dulu di Bengkulu. Cuma mereka kenapa tidak mau langsung? Bambang mengatakan sudah melihat surat penangkapan dan surat penggeledahan tanpa izin dari pengadilan, surat penggeledahan dahannya dan juga tanpa nomor. Jadi secara prosedural salah gitu. Berarti mereka juga kalau menyerahkan kan juga salah. Tidak berdasarkan prosedur hukum yang benar. Terus diminta, udah hari Senin saja ke sini gitu ya. Siapkan semua surat-menyuratnya. Dan kemudian KPK kita mintakan untuk menyiapkan adanya tim investigasi dan juga tim bantuan hukum untuk mendampingi keluarga dan juga mendampingi Novel dan seperti itu. Tapi kan situasinya panas sekali karena sampai jam 23.30 mereka tetap melakukan pengepungan sekitar 20 kumpi itu. Terus kemudian aku Profesor Sadi Isra, terus ada Donald Faris dari ICW, kita kemudian membuat surat pernyataan rakyat sipil itu kan ya, yang meminta supaya SBY turun tangan dan untuk memecat Kapolri itu. Kemudian sekitar jam, kita diberitahu bahwa Kapolri juga akan mengadakan konferensi pers. Nah, kita bilang ya udah kita dahuluin aja. Nah, kita bikinlah konferensi pers yang kemudian juga diikuti oleh pihak dari sana ya. Sekitar jam satuan apa ya, sebagian besar mereka udah ditarik gitu ya. Tapi Pak Yunus Husain mengatakan bahwa ada sebagian lain polisi itu masih ada di sana gitu. Lalu kita bubar sekitar jam 3. Jam 3 kita sudah anggap situasinya sudah tenang begitu ya. Tampaknya mereka sudah mundur dan penyerbuan mungkin tidak lagi dilakukan. Ya, kemudian kita pulang. Nah, kalau refleksi aku sih sebenarnya adalah, pertama adalah ini bukan insiden tiba-tiba begitu ya. Karena kan ini misalnya dimulai dari upaya pelemahan KPK melalui rancangan revisi undang-undang, terus kemudian menarik 25 penyidik KPK, terus Wakapolri mengancam kalau penyidik tidak mau pulang ke Kapolri akan ditangkap begitu ya. Lalu kemudian pengepungan, terus upaya penangkapan terhadap Novel Baswedan itu begitu. Jadi tidak tiba-tiba, terus kemudian cara mereka yang melanggar prosedur selain menyerbu langsung dengan dengan arogan begitu mengepung KPK, terus membawa surat yang tanpa izin pengadilan, tanpa nomor, itu juga menunjukkan arogansi seolah-olah mereka sangat berada di atas hukum begitu. Nah, yang terakhir yang aku pikirkan adalah ini bukan perseteruan antara Polri dengan KPK, tapi ini adalah perseteruan antara SDI plus Polri dengan KPK. Kenapa? Karena Kak Kapolri ini kan anak buahnya SBY. Jadi ini sama saja dengan melepas anak buah untuk melakukan tindakan yang liar dengan pasukan liar yang tidak pernah diakui itu, menghantam, menzolimi gitu ya, lembaga negara yang lain begitu. Jadi menurut aku sebenarnya ini persoalannya di SBY sebagai pemimpin yang tidak mampu mengatur, memberitahu, bahkan memberi sanksi kepada anak buahnya begitu, sehingga anak buahnya bertindak liar, Kapolrinya bertindak liar, dan kemudian anak buahnya Kapolri juga bertindak liar. Makanya menurut aku sebenarnya tidak salah kalau ingin presiden mau mempertemukan Kapolri dengan KPK, salah. Presiden tuh harus memanggil Kapolri karena itu anak buahnya, kemudian memberitahu, menegur, memberi sanksi, bahkan kalau perlu memecat. Ini kan sama aja begini, Polri menggebuki KPK, terus KPK disuruh berdamai dengan Polri, kan aneh. Jadi yang nggak bertanggung jawab ini menurut aku adalah SBY sebenarnya dalam situasi seperti ini. Apalagi kemudian dia menghilang, kan? Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.